Dengan siapa saya bicara hari ini? Dengan saya, Bambang Rizkika. Oke. Sebenarnya saya berkecimpung di LB sudah lama banget. Cuman kan saya dapat ini, nemu ini dari Bang John Weaver. Dan saya udah pertamanya cuman suruh rawat aja, tapi dengan perilakunya yang menyenangkan, saya langsung dari ukuran badan juga bagus, terus kalau peternakan total gitu kan, terus itu menghibur kalau buat saya, oke, dengan perilaku. Om, keistimewaan selama di lapangan bagaimana? Keistimewaan selama di lapangan? Iya, kalau lagi mungkin tuh durasinya mas, bagus banget. Durasi sama kerjanya, terus duduk. Mewahnya tuh dia selalu bumbu kangkringan. Untuk ukuran lovebird muda, baru 7 bulan. Sip.